Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, kita melanjutkan kajian kita hadis yang ke 1228 ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibn Hibban dan Al-Hakim dari Harmalah bin Imran At-Tujibi bahwa Abu Sumait Sa'id bin Abi Sa'id Al-Mahri menceritakan dari ayahnya, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, anna Mu'adz bin Jabal arada safaran, bahwa Mu'adz bin Jabal ingin bersafar. Faqala ya Rasulullah awsini, lalu Mu'adz berkata, wahai Rasulullah, berilah aku wasiat. Fala fadzakarahu, lalu Rasulullah bersabda, u'budillah wala tusyrik bihi syai'a, beribadahlah kamu kepada Allah dan jangan kamu sekutukan Allah sedikit pun juga. Qala ya Nabi Allah zidni, Mu'ad berkata, wahai Nabi Allah, tambahkanlah kepadaku. Qala idza asata fa ahsin, kalau kamu berbuat salah, berbuat buruk, maka balaslah dengan perbuatan baik. Qala ya Nabi Allah zidni, Mu'ad berkata, ya Nabi Allah, tambahkan lagi kepadaku. Qala istaqim wal tuhsin khuluqak, istiqomahlah kamu dan hendaklah kamu memperbagus akhlakmu. Al-Hakim berkata, sahih sanadnya. Syekh Al-Bani berkata, perawinya thiqat, semuanya perawi muslim kecuali Sa'id bin Abi Sumait ini, disebutkan oleh Ibn Hibban dalam Al-Thiqat, dan meriwayatkan darinya Usama bin Zaid juga, maka hadis ini insyaAllah hasan. Al-Haythami berkata, diriwayatkan Al-Tabrani dalam Al-Awsat dan di dalamnya ada Abdullah bin Salih, ia dianggap thiqah dan didhaifkan oleh jamaah para ulama. Dan Abu Sumait ini Sa'id bin Abi Maula Al-Mahri, aku tidak mengenalnya. Namun sudah disebutkan tadi bahwa ia dianggap fiqah oleh siapa? Ibn Hibban. Dan meriwayatkan darinya Usama bin Zaid. Ya, sementara Usama bin Zaid ini ya tidak meriwayatkan kecuali dari yang fiqah, sehingga bisa mengangkat derajatnya menjadi hasan insyaallah. Dan sebagian hadis ini mempunyai syahid dari hadis Mu'ad. Hadis ini kita ambil faedah ya akhi. Yang pertama, bahwa disyariatkan orang yang ingin bersafar, bepergian, ya disunnahkan untuk datang kepada seorang alim, minta wasiat kepadanya. Sebagaimana di sini Mu'adz bin Jabal ya, ketika beliau hendak pergi safar jauh. Kalau di zaman dahulu kadang safar tuh sampai berhari-hari ya. Maka Mu'adz bin Jabal minta apa, berdatang kepada Rasulullah SAW dan minta wasiat. Tapi ini tidak wajib ya. Ini hukumnya hanya sunnah saja. Bagi misalnya antum mau umroh atau antum mau pergi jauh, datanglah kepada orang yang alim atau apa gitu, minta wasiat. Ya. Yeah. Hadisnya juga kita ambil faedah yang kedua, bahwa disyariatkan orang yang dimintai wasiat untuk memberikan wasiat yang bermanfaat buat dia. Di mana Mu'ad bin Jabal minta kepada Rasulullah wasiat, maka Rasulullah pun memberikan wasiat-wasiat. Yang pertama, Rasulullah berikan wasiat apa, Pak? Beribadahlah kepada Allah, jangan sekutukan. Masya Allah ya. Ternyata wasiat Rasulullah buat Mu'ad yang mau safar yang Rasulullah sebutkan adalah beribadahlah kamu kepada Allah dan jangan kamu persekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, terkadang orang pergi safar itu ya mungkin ya ada sesuatu yang menyebabkan tawakalnya kurang misalnya, Pak. Seperti halnya di zaman dahulu ya, orang-orang Arab jahiliyah apabila hendak safar mereka biasanya mengusir burung. Kalau burung itu terbangnya ke kanan, wah ini baik insyaallah. Kalau burung itu terbangnya ke kiri, mereka langsung ketakutan, wah jangan-jangan nanti ada bahaya dan yang lainnya. Ini termasuk syirik kecil. Iya. Kadang ada orang safar, kemudian ketika singgah di tempat angker, dia bilang permisi gitu kan. Kenapa kok permisi? Katanya sama penunggunya. Padahal kata Rasulullah SAW, man nazala manzilan, siapa yang singgah di suatu tempat lalu ia mengucapkan a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, lam yadhurruhu syai'un, dia tidak akan dibahayakan oleh apapun, hatta yartahila min manzilihi dzalik, sampai ia meninggalkan tempatnya tersebut. Maka Rasulullah SAW memberikan wasiat bagi orang yang safar itu, ya, jangan mempersekutukan Allah dalam safarmu itu. Beribadahlah kamu kepada Allah di saat safar. Ini menunjukkan bahwa ketika kita safar, dianjurkan kita banyak ibadah waktu safar tuh, Pak. Makanya Nabi SAW apabila beliau safar, beliau banyak apa? Ya, di perjalanan itu beliau memperbanyak sholat. Ibnu Umar mengatakan adalah Rasulullah SAW sholat di atas kendaraannya, sholat sunnah, dan menghadap kemana saja unta itu pergi. Ya, saya pernah menemani Syekh Abdul Razak. Itu Syekh Abdul Razak selama di mobil itu beliau memperbanyak zikir, memperbanyak sholat. Dalam keadaan di mobil ya banyak sholat aja. Maka itu masya Allah, Pak. Karena memang itu nasihat yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW. Ya kalau kita melewatin tempat tinggi, kita ucapkan apa? Takbir Allahu Akbar. Kalau kita menurun, kita ucapkan apa? Subhanallah. Iya. Banyak, jangan lupa juga banyak berdoa. Karena doa orang safar itu mustajab tidak? Mustajab. Di antara doa atau waktu yang diijabah itu kata para ulama di saat safar. Di saat safar itu waktu sangat diijabah sekali. Maka di saat safar kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Untuk kebaikan kita, keluarga kita, anak-anak kita. Ini ikhwatul Islam, azakumullah wa iyakum. Hadis ini juga kita ambil faedah yang kedua atau yang ketiga. Bolehnya meminta tambahan wasiat bila kita melihat tidak menyusahkan orang tersebut. Ya, kalau kita minta nasihat, kemudian sudah dikasih nasihat, boleh kita minta lagi kalau kita menganggap dia enggak masalah gitu loh. Tapi kalau kita lihat, waduh, kayaknya dia merasa berat kalau disuruh nambah lagi, ya udah. Lebih baik kita jangan menambah-nambah lagi. Yang penting udah kasih nasihat, amalkan deh baik-baik gitu kan. Banyak-banyak nasihat nanti gak bisa diamalin, sulit juga. Nah, iya. Hadis ini juga kita ambil faedah yang selanjutnya, yaitu disyariatkan apabila kita telah berbuat dosa, berbuat buruk, hendaknya kita mengganti perbuatan buruk tersebut dengan perbuatan baik. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda kepada Mu'ad bin Jabal, ya, wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Allah berfirman apa? innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya perbuatan baik itu bisa menghilangkan dosa-dosa perbuatan buruk. Kalau kita berbuat dosa, segera kita sedekah misalnya. Kalau kita berbuat dosa, misalnya kita jatuh melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, Pak, maka segera kita balas dengan membaca Al-Quran satu juz misalnya. Ah, tadi saya sudah melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, saya harus balas ini dengan membaca mushaf Al-Quran. Baca Al-Quran satu juz dah. Masya Allah. Kalau kita misalnya habis mendengarkan sesuatu yang sifatnya haram, mendengarkan ghibah dan yang lainnya, wah, saya harus balas ini dengan mendengarkan kajian, mendengarkan murotal. Yang jelas kita berusaha ya, setiap perbuatan buruk kita, kita balas dengan apa? Kebaikan. Dengan istighfar, bisa dengan sholat. Makanya Allah mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan dosa atau mereka menzalimi dirinya sendiri, segera mereka ingat kepada Allah. Lalu mereka pun beristighfar atas dosa-dosa mereka, dan mereka pun tidak terus-menerus berbuat dosa. Ya, ulaika jazaohum magfiratun. Ya, ulaika jazaohum. Subhanallah, apa dalam ayat itu? Magfiratun min Rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Maka orang-orang seperti ini, kata Allah, balasannya nanti di akhirat apa? Jannatun tajri, surga yang mengalir di bawahnya sungai. Masya Allah. Maka dari itu ya akhi ya, kita usahakan setiap kali kita berbuat salah, berbuat dosa, balas dengan perbuatan baik, balas dengan amalan saleh, banyak balas dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga kita ambil faedah yaitu setiap hamba hendaknya berusaha untuk istiqomah di atas din, istiqomah di atas kebaikan sampai akhir hayat kita. Ini bukan sesuatu yang mudah, akhi, ya. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kekuatan, kita tidak bisa istiqomah, Pak. Enggak bisa. Makanya setiap kita harus berusaha semaksimal mungkin, jangan sampai wafat kecuali di atas iman dan Islam. Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maksudnya apa sebenar-benar takwa itu? Artinya kamu benar-benar bersungguh-sungguh menjaga ketakwaan kamu. Ya, kita ini harus bersungguh-sungguh, Pak, menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Bersungguh-sungguh menjaga perintah-perintah-Nya. Bersungguh-sungguh menjauhi larangan-larangannya. Semangat dalam segala macam kebaikan. Jangan berleha-leha, jangan menganggap remeh. Makanya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan jangan kamu wafat illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan muslim, kata Allah Subhanahu wa taala. Harus berusaha, Pak, dan berusaha. Iya. Yeah. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan akhlak yang baik dan anjuran untuk mempunyai akhlak yang baik. Hadis 1229. Hadis yang diriwayatkan Abu Ishaq Al-Harbi dalam Gharibul Hadis, ia berkata, haddatsana Muhammad bin Sahal حدثنا قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام سمعت أبا هريرة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلج أحدكم باليمين في أهله فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمره بها. Apabila seseorang istalajja itu mengulang-ulang sumpahnya dan tetap kekeh di atas sumpahnya tersebut, yang sumpah tersebut sumpah yang tidak benar gitu. Pada keluarganya, pada istrinya misalnya, maka ia berbuat dosa di sisi Allah dari kafarat yang telah Allah perintahkan dengannya. Syekh Al-Albani berkata sanad ini sahih, perawinya semuanya thiqat, perawi Muslim. Dan Imam Ahmad juga meriwayatkannya, ia berkata haddatsana Abdul Razzaq dengannya. Ibnu Majah pun meriwayatkannya, ia berkata haddatsana Sufyan bin Waqi' qala haddatsana Muhammad bin Humaid Al-Ma'mari dari Ma'mar dengannya. Dan dari jalan Ikrimah, dari Abu Hurairah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga. Dan Al-Ma'mari ini seorang yang thiqah, perawi Muslim. Namun perawi dari Al-Ma'mari ini dhaif. Tapi ia tidak bersendirian. Di mana Al-Hakim dan Al-Harbi juga meriwayatkan dari jalan Yahya bin Salih Al-Wahadhi, ia berkata haddatsana ya Muawiyah bin Salam dari Yahya bin Abi Katsir dari Ikrimah dengan lafaz malistalajja fi ali biyaminin fahuwa a'zamu itsman. Laisa tughnil kafarah. Siapa yang terus-menerus ya mengulang-ulang ya pada istrinya atau pada keluarganya dengan sumpah, maka itu dosa yang paling besar. Kafarat saja tidak cukup untuk menebus dosa tersebut. Ya. Artinya kata Syekh Al-Albani, idza kanat yaminuhu 'ala lijajin wa ta'kidin wa ghairi isti'na'in fa 'alaihi ithmun 'adzim wa laysa tuqnil kafaratu 'anhu min al-ithmi alladhi asabahu wa innamal kafarah 'ala alladhi 'ala ghairi ta'kidin wa la lijajin wa yandamu fa yaf'al wa yukaffir. Maksudnya kalau dia terus menerus di atas sumpahnya yang enggak benar itu, ya, maka yang seperti ini dosa. Udah begitu dia ngeyel lagi, maka yang seperti ini kata beliau dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena yang diterima kafarat itu adalah orang yang bersumpah sekali lalu menyesal lalu bayar kafarat. Ini enggak. Udah bayar kafarat ngasih aja ngeyel. Yang seperti ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini akhi menunjukkan yang pertama, haramnya bersumpah atas nama Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tidak boleh. Karena ya akhi, yamin atau sumpah itu berat di mata Allah, Pak. Maka kalau seseorang bersumpah untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, maka dia tidak boleh melaksanakan sumpah tersebut. Kemudian yang kedua, dia wajib bayar kafarat. Dia wajib apa? Bayar kafarat. Bayar kafarat sumpahnya dan wajib taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan yang kedua ya akhul Islam, bahwa orang yang ngeyel di atas sumpah seperti ini, maka yang seperti ini besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kafarat saja tidak bisa menghapus dosanya tersebut. Karena yang dimaafkan itu ya akhul Islam, sudah kita sebutkan tadi, kalau dia memang bersumpah kemudian dia bayar kafaratnya, dia taubat, selesai. Ini enggak, ngeyel diulang-ulang sama dia. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini orang besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis 1230. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari Aban bin Abdullah Al-Bajali Ia berkata, haddatsatni umumati, ia telah bercerita kepadaku bibi-bibiku, an jaddihim, dari kakek mereka Sakhr bin Ailah, inna qauman min bani Salim farru an ardihim hina ja'al Islam, bahwa suatu kaum dari bani Salim ya atau Sulaim lari meninggalkan tanah mereka ketika Islam datang. Jadi ketika Islam datang, Banu Sulaim ini ya lari meninggalkan tanah mereka, negeri mereka. Fa akhadtuha, maka Sakhr bin Ailah berkata, aku pun mengambil tanah mereka. Fa aslamu, rupanya mereka masuk Islam. Fa khasamuni fiha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka pun melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tanah mereka diambil oleh Sakhr ini. Faraddaha alaihim, maka Rasulullah SAW pun mengembalikan tanah-tanah tersebut kepada mereka. Lalu Rasulullah SAW bersabda, idza aslama ar-rajul bahwa ahaqqu bi ardihi wa malih, apabila seseorang telah masuk Islam, maka dia lebih berhak untuk mendapatkan tanah dan hartanya. Iya. Jadi kisahnya di sini maksudnya begini, Pak. Di kaum muslimin menyerang, ternyata mereka lari kan. Otomatis tanah mereka, negeri mereka dikuasai oleh kaum muslimin. Rupanya tanah-tanah mereka ini diambil oleh Sakhr ini, tentunya pasti seizin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian mereka masuk Islam. Karena mereka masuk Islam, akhirnya mereka minta lagi ke Rasulullah, itu tanah kami ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengembalikan tanah mereka kepada ya mereka itu. Karena Rasulullah mengatakan ya kemarin itu boleh diambil karena mereka pertama non muslim dan meninggalkan negeri-negeri mereka ketika diserang oleh Islam pada waktu itu. Tapi ketika mereka masuk Islam ya sudah, itu jadi hak mereka lagi gitu. Iya. Syekh Al-Albani berkata, sanad ini hasan insyaallah. Aban ini diperselisihkan, namun kebanyakan para ulama menganggapnya thiqah. Adz-Dzahabi berkata hasanul hadis. Al-Hafidz mengatakan saduq, tapi pada hafalannya ada kelemahan. Ya. Yeah. Kemudian bagaimana di dalam sanad itu disebutkan an umumatihim, bercerita kepadaku ya paman-pamanku. Kan enggak disebutin siapa paman-pamannya itu. Paham enggak, Pak? Ini namanya mubham. Mubham itu tidak disebutkan siapa namanya. Tapi kata Syekh Al-Albani rahimahullah, insyaallah ini naik derajatnya kepada hasan. Kenapa? Karena dia mengatakan bercerita kepadaku paman-pamanku, berarti jumlahnya banyak ini. Karena jumlahnya banyak, mudah-mudahan itu bisa mengangkat derajatnya. Ya. Wa qad ra'a an ammihi Utsman bin Abi Hazim Al-Bajali, dan ia telah meriwayatkan dari pamannya itu Utsman bin Abi Hazim Al-Bajali, dan ia termasuk orang-orang yang makbul sebagai sebutan Al-Hafidz dalam takribnya. Ya, maka dari itulah seakan ya, Al-Hafidz mendiamkan itu dalam Fathul Bari, seakan-akan setuju dengan pendapat Imam Bukhari dalam sahihnya. Ya, dengan bab yang telah disebutkan tersebut. Wallahu a'lam. Di sini menunjukkan ya akhi, ya apabila suatu kaum meninggalkan negeri mereka dan negeri itu dikuasai Islam, kemudian kaum itu masuk Islam, mereka punya hak untuk mengambil kembali negeri tersebut. Iya. Hadis 1231. Hadis yang diriwayatkan At-Tayalisi dalam musnadnya, dia berkata haddatsana Syu'bah. Syu'bah ini, Pak, ya seorang perawi yang sangat thiqah, Pak. Beliau itu digelari oleh para ulama dengan Amirul Mukminin dalam hadis. Ya, Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj Al-Bustami, ya, Ibn Ward Al-Ataki. Beliau itu masya Allah luar biasa. An Mansur, Mansur bin Mu'tamir, dari Rib'i bin Hirash, dari Abu Bakrah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asyara ar-rajul 'ala akhihi bis silah, fa huma 'ala jurfi jahannam, fa idza qatalahu waqa'a fihi jami'an." Apabila seseorang menunjuk saudaranya dengan pedang, artinya dua orang ini berantem dengan pedangnya, maka keduanya berada di tepi neraka jahanam. Dan apabila ia membunuh saudaranya tersebut, maka dua-duanya masuk neraka. Kalau dua-duanya sama-sama berantem, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis lain ya, kata Rasulullah apa? Idzal taqal muslimani bisayfayhima falqatil wal maqtul finnar. Apabila dua muslim bertengkar dengan pedangnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka. Ketika ditanya, ya Rasulullah, orang yang membunuh jelas di neraka, tapi kenapa yang dibunuh masuk neraka juga? Kata Rasulullah, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Dia masalahnya sudah berniat kuat juga untuk membunuh temannya, tapi keduluan gitu loh. Keduluan, ya udah, Allah tahu niatnya dia. Maka dari itu, Pak, ini kalau terjadi pertengkaran dalam permasalahan yang tidak diizinkan dalam syariat, pertengkaran yang tercela dalam syariat. Adapun pertengkaran yang diizinkan ya enggak masalah. Contoh misalnya ada maling masuk mau merampok rumah kita. Akhirnya antum terpaksa membela diri, berantem. Dan ternyata kita bunuh dia. Maka kita enggak salah dong. Ya sebagaimana ada seorang laki-laki berdatang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita ya law anna ahadan arada ya an ya'khudha mali au kama qal, bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang mau mengambil hartaku? Kata Rasulullah, qatilhu, perangi dia. Bagaimana kalau aku yang terbunuh, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, engkau di surga. Bagaimana kalau aku yang membunuh dia, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, dia di neraka. Ya. Bahkan Rasulullah sabda, man kutila duna malihi fa huwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka ia mati syahid. Oleh yang seperti ini bukan pertengkaran yang tercela, Pak. Ya, kita harus bela diri namanya. Tapi ini gara-gara rebutan lapak. Ya. Ini punya saya, enggak, ini punya saya. Akhirnya bawa golok dua-duanya berantem. Maka yang membunuh dan yang dibunuh, kata Rasulullah, dua-duanya di mana? Di neraka. Musibah, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Hadis ini kata Syekh Al-Albani sanadnya sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Dan Imam Muslim juga Ibnu Majah dan Imam Ahmad meriwayatkan dari jalan yang lain dari Syu'bah. Dan dalam lafaz Muslim dan Ahmad, idzal muslimani hamala ahaduhuma ala akhihi istilah fa huwa fi jurfi jahannam fa idza qatala ahaduhuma atau qatala ahaduhuma sahibahu dakhalaha jami'an. Apabila dua muslim bertengkar ya dengan pedangnya, maka keduanya berada di tepi neraka jahannam. Dan apabila salah satu membunuh yang lainnya, maka kedua-duanya masuk neraka. Hadis ini akhul Islam menunjukkan bahwa niat yang buruk apabila tidak jadi dilakukan karena tidak ada fasilitasnya atau keduluan dibunuh orang misalnya, maka niat yang buruk ini tetap dinilai oleh Allah bila ada usaha. Bila ada apa? Usaha. Contoh misalnya ada orang pengen berzina, akhirnya dia pun pergi ke tempat pelacuran. Pas sampai tempat peraturan ada razia, gak jadi. enggak jadi zina, Pak. Tapi dia dosa enggak, Pak? Tetap dosa karena dia sudah punya usaha. Beda kalau dia hanya sebatas terbetik di pikirannya berbuat dosa, setelah itu ah udahlah. Makanya kata para ulama, orang yang meninggalkan perbuatan zina itu, orang yang meninggalkan niat yang buruk itu tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia meninggalkan niat yang buruk itu karena Allah, maka ini yang berpahala. Yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَ اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً. Siapa yang berniat berbuat buruk lalu ia tidak jadi mengamalkannya, dalam suatu riwayat yang lain menjarai karena takut kepadaku, maka Allah akan tuliskan untuk dia satu kebaikan. Yang kedua, orang yang meninggalkan niat buruk karena malas, bukan karena Allah, malas saja enggak, maka yang seperti ini tidak diberikan pahala sama sekali, tidak pula diberikan dosa. Dan Rasulullah bersabda, ya, inna Allah tajawaza li an ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal au tatakallam. Sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku apa-apa yang dibicarakan dalam hatinya selama tidak diucapkan dan tidak diperbuat. Berarti dimaafkan, udah. Iya. Tapi kalau dia tinggalkan perbuat niat buruk itu, tapi dia sudah ada usaha, tapi qadarullah fasilitasnya enggak ada. Udah nyari pelacur enggak ketemu-temu. Ya, udahlah. Iya. Pengen niat ah mau nonton film porno, cari ke sana ke sini VCD-nya enggak ada. Tetap Allah nilai karena ada usaha itu, Pak. Sama halnya dengan orang yang berantem, kedua-duanya berantem, dua-duanya niat ingin membunuh temannya. Kemudian yang satu membunuh, yang satu terbunuh, maka dua-duanya di neraka. Kenapa? Karena yang terbunuh pun punya niat, masalahnya untuk apa? Untuk membunuh tadi, ya, akhwat Islam. Iya. Ini menunjukkan betapa ya besarnya masalah niat itu, Pak, ya. Hadis 1232. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dari beberapa jalan dari Abu Bakar bin Ayyash. Ia berkata, dakhalna ala Abi Husain na'uduhu wa ma'ana Asim. Kami masuk kepada Abu Husain menjenguk beliau yang sedang sakit, dan kami bersama Asim. Qala Abu Husain li Asim, tadhkuru hadithan haddathanahu al-Qasim ibn Mukhaimirah. Hai Asim, kata Abu Husain, kamu ingat tidak hadis yang diceritakan kepada kita oleh Al-Qasim bin Mukhaimirah? Qala na'am. Asim berkata, iya aku ingat. Innahu haddathana yawman an Abdullah ibn Amr. Sesungguhnya ia telah menceritakan kepada kami suatu hari dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ishtaqal 'abdul muslim qala Allahu ta'ala lil ladzina yaktubun, uktubu lahu afdal ma kana ya'mal, idza kana talqan hatta utliqahu." Apabila seorang hamba yang muslim itu sakit, maka Allah berfirman kepada malaikat-malaikat yang mencatat amalannya, "Tulis untuknya yang lebih utama dari apa yang ia biasa amalkan di saat ia sakit, di saat ia sehat, sampai aku sehatkan dia." Syekh Al-Albani berkata, Abu Nuaim berkata, tidak ada yang meriwayatkan dari Abu Husain kecuali Abu Bakar bin Ayyash ini, dan Abu Bakar bin Ayyash thiqah perawi Imam Bukhari. Walaupun memang sebagian ulama ada yang memperbincangkan dia, tapi itu tidak mempengaruhi apa-apa. Iya. Yeah. Abu Bakar bin Ayyash ini, Pak. Asim bin Abi Nujud juga meriwayatkan dari Khaythamah bin Abdurrahman dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innal 'abda idza kana 'ala tariqatin hasanatin min al-ibadati thumma marida, qila lil malakil muwakkal bih, uktub lahu mithla 'amalihi idza kana taliqan hatta utliqahu aw aqfattuhu ilayya." Sesungguhnya seorang hamba apabila di atas tata cara yang baik dari ibadah, maksudnya dia terbiasa melakukan suatu ibadah, kemudian dia sakit, maka dikatakan kepada malaikat yang diwakilkan untuk menulis amalannya, tulislah seperti apa yang ia amalkan di saat ia sehat, sampai aku sehatkan dia, atau aku wafatkan ia, atau aku kembalikan ia kepadaku. Dikeluarkan Imam Ahmad dan sanadnya Hasan. Iya. Kemudian beliau mengeluarkan juga, dan Ad-Darimi juga, demikian Al-Hakim dan Al-Abu Nu'aim juga dalam Al-Hilyah, dari jalan Al-Qasim bin Mukhaimirah dari Abdullah bin Amr secara marfu. Hadis ini menunjukkan akhi keutamaan melanggengkan suatu amal, suatu amal yang selalu dan selalu kita amalkan, Pak. Di saat kita sakit tetap dicatat, bahkan lebih utama dari yang ketika kita sehat. Makanya kata Rasulullah SAW, apabila seorang hamba sakit, maka Allah berfirman kepada malaikat, catat untuknya amalan yang biasa ia lakukan ketika ia sehat, lebih utama dari ketika ia sehat, sampai aku sembuhkan dia. Masya Allah. Bapak punya kebiasaan puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis. Qadarullah sakit, gak bisa puasa. Tetap ditulis, ditulis antum dengan puasa Senin Kemis. Antum punya kebiasaan sholat tahajud. Tiap malam sholat tahajud, sholat tahajud, sholat tahajud. Qadarullah malam itu antum gak bisa bangun karena sakit. Tetap ditulis pahalanya, sempurna, Pak. Iya. Makanya inilah rahasia, Pak. Kenapa Rasulullah SAW itu suka kepada amal yang dilanggengkan. Kata Aisyah, wa kana ahabuddin ilaih ma dama alaih sahibuh. Ya, adalah amal yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah yang langgeng, dijaga terus, walaupun sedikit gak masalah. Ya, inilah kalau kita langgengkan suatu amal tuh, Masya Allah, Pak, ya. Jadi ketika kita sakit pun tetap ditulis, ditulis, tetap mengalir terus pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Hadis ini menunjukkan, ya akhal Islam azakumullah wa iyakum, rahmat dan kasih sayang Allah kepada kaum muslimin, di mana seorang muslim itu akhi ketika ia sakit ternyata diberikan oleh Allah banyak kebaikan. Pertama, ketika dia sakit digugurkan terus dosanya oleh Allah, digugurkan terus tuh, Pak. Selama dia sakit, selama itu pula dosanya digugurkan terus. Kata Rasulullah, wala yazalul bala'u bil mu'min, senantiasa musibah menimpa seorang mukmin, hatta yatrukahu yamshi fawqal ardi walisa 'alaihi khati'ahu kama qal, sampai Allah biarkan ia berjalan di muka bumi dalam keadaan tidak punya dosa. Selama sakit dosanya gugur terus. Sudah begitu amalan yang biasa ia lakukan setiap harinya tetap tidak berkurang, dicatat terus. Niat kasih sayang Allah kepada kaum muslimin, ya akhal Islam azakumullah wa iyakum. Hadis ini juga kita ambil faedah yang kedua, isbat penetapan akan adanya para malaikat yang mencatat amal di kanan dan di kiri. Kalau di kanan mencatat amal kebaikan, kalau di kiri mencatat amal keburukan, ya akhal Islam. Apakah setiap perbuatan manusia dicatat? Ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan yang dicatat itu yang bernilai pahala atau dosa. Adapun yang tidak bernilai pahala dan dosa tidak dicatat. Mereka berdalil dengan hadis, ya, man hamma biha'i'i innallaha katabal hasanati wassayyi'at thumma bayyana dalik. Sesungguhnya Allah menuliskan kebaikan dan keburukan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, sebagian ulama berdalil dengan hadis ini, ini menunjukkan bahwasanya yang dicatat oleh malaikat itu yang bernilai baik atau yang bernilai buruk. Adapun yang bernilai tidak baik, tidak buruk, tidak berpahala, tidak dicatat. Iya. Tapi itu aib, Pak. Lah kalau antum kebanyakan rapotnya enggak ada nilainya gimana? Iya. Rugi enggak? Iya, kebanyakan ya, kebanyakan kosong. Rugi, tetap rugi ya akhwal Islam. Kenapa? Karena itu mengurangi apa namanya kebaikan kita dan pahala kita, mengurangi. Makanya kan Allah menganjurkan kita sebagai seorang muslim meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Allah mengatakan walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, dan orang-orang yang meninggalkan dan berpaling dari perkara yang sia-sia, tinggalkan, tinggalkan. Rasulullah sabda min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara tanda baiknya Islam seseorang dia tinggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat buat dia. Hadis ini juga menunjukkan ya akhul Islam yang selanjutnya, keutamaan melanggengkan amal dan istiqomah di atas amal tersebut. Bagaimana caranya kita bisa melanggengkan amal, Pak? Karena berat loh, Pak. Coba antum melanggengkan sehari, setiap hari baca Quran satu juz, bisa enggak? Bisa Ustaz bertahan 2 bulan, 3 bulan, setelah itu wallahu alam. Coba antum langgengkan sholat tahajud setiap malam 1 jam, bisa enggak? Sulit, Pak. Terkadang hari ini saya kuat 2 jam, besok cuma 1 jam, besoknya cuma setengah jam, besoknya lagi cuma witir doang. Karena iman manusia itu bertambah dan berkurang. Caranya bagaimana? Caranya kata para ulama, lakukan semampu kita dulu. Iya. Yeah. Lakukan apa? Semampu kita, jangan dipaksakan tuh. Atau kadang ada orang terlalu semangat, wah, sholat tahajud lagi semangat, lagi sholat 3 jam habis, besoknya kapok. Ini gak bagus, Pak. Iya. Yeah. Yang bagus itu yang ringan dulu deh, yang bisa kita mampu. Mampunya sholat tahajud cuma setengah jam gak apa-apa deh. Yang penting rutin. Baca Quran mampunya cuma 2 lembar sehari, gak apa-apa, yang penting rutin. Yang penting rutinnya dulu gitu loh. Rutin terus. Nanti kalau udah rutin, mulai nanjak dikit-dikit. Insya Allah, Pak. Kalau seperti itu jadinya antum akan berhasil ya untuk langgeng di atas suatu amal. Kita ini harus ada suatu amal yang kita gak langgengkan, Pak, selain sholat, apa perbuatan yang wajib ya, selain sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Iya. Allahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini dan mohon maaf tidak ada tanya jawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.